Darsus Sania Asyar, pelajaran ke-12. Ya. Nah, di sini setelah kita beberapa waktu yang lalu mempelajari penggunaan angka 1 sampai 10, maka sekarang kita lanjut angka 11 sampai, sebenarnya 11 sampai 19. Apa ini? 19. 20 bisa, tapi khususnya 19 lah. Dan di sini ada ketentuan. Baik. Coba kita perhatikan nih. Kelihatannya ya, angka itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan ismul adad. Ismul angka ya. Ismul adad. Kata yang menunjukkan angka. Jadi kata yang menunjukkan angka disebut ismul adad. Ya, adad itu bilangan, bilangan. Ya. Nah, ini kalau bilangan itu, kalau kita hanya menyebut bilangan, ini filosofi. Yang namanya bilangan itu, dia baru jelas, namanya bilangan, dia baru jelas. Apalagi kalau kita ingin pakai bilangan itu untuk menghitung sesuatu ya. Menghitung sesuatu, kan gunanya itu ya. Nah, yang dihitung ini banyak. Yang dihitung ini banyak. Kalau misalnya saya hanya menyebutkan begini nih, saya bilang begini. Di depan saya ada tiga. Jelas gak? Di depan saya ada tiga. Kenapa tidak jelas? Karena tiga ini bisa menampung banyak hal. Ya? Tiga apa? Gitu. Jadi yang namanya ismul adad itu di belakangnya harus ada pembeda. Namanya tamyiz. Tamyiz. Pembeda dari angka itu. Karena tiga, ya tiga apa? Harus jelas itu. Bisa tiga buku, tiga orang, tiga pensil, tiga macam-macam. Pembeda. Jadi, karena tiga bisa di mana-mana, tapi harus ada yang membedakan antara tiga yang ini dengan tiga yang ini. Kalau saya bisa mengatakan ini, di depan saya ada tiga buku. Nah, buku itu pembedanya itu. Di belakang saya ada tiga. Apa misalnya, tiga lukisan. Sama-sama tiga, tapi ada pembedanya kan. Tiga di depan saya itu buku, tiga di belakang saya lukisan. Nah, kata yang mengikuti angka di belakangnya itu, atau kalau bahasa kita sebenarnya yang dihitung ya, yang dihitung. Kalau mereka istilahnya tamyiz. Bisa saja makdud, gitu, makdud yang dihitung. Tapi mereka menggunakan istilah tamyizul adad. Pembeda dari angka-angka. Yang membedakan angka itu nanti apa kata yang di belakang, kata yang belakang. Baik, coba lihat di sini. Ahada asyara waladan, dengan isna asyara waladan. Nah, kelihatannya dari awal sampai akhir yang dihitung di sini adalah muzakkar muannas, muzakkar. Ya. Coba perhatikan, karena ini bilangan belasan, perhatikan bilangan satuannya dan bilangan sepuluhannya. Kita lihat yang pertama, ahada asyara waladan. Ahada muzakkar muannas. Muzakkar. Asyara muzakkar muannas. Muzakkar juga. Gak ada tanya kan. Waladan muzakkar. Nah, berarti kalau kita menggunakan bilangan 11 ya, 11 ini ya, itu baik satuannya satu, satuannya kan satu, maupun sepuluhnya itu sama dengan ini ahadan satu. Iya. Satu. Sepuluh. Berarti kan sebelas ya. Bilangan sepuluhannya itu asyarah. Waladan. Waladan. Laki-laki, anak laki-laki. Waladan ini muzakkar salim apa? Apa takdir? Bukan satu itu. Satu mufrad. Nah ini ya yang akan kita anu. Jadi mungkin ini kaidahnya. Ini yang sudah lewat ya. Yang sudah lewat ini sudah lewat nih. Ini yang sekarang ini. Tamyizul adad. Nah, tamyizul adad itu waladan di sini ya. Tamyiznya ya. Waladan. Yajibu nasbuhu. Kalau di sini yang lalu kan yajibu jarruhu majrur kan? Kalau yang lalu. Jamak lagi. Kalau di sini nah, nasabnya wajib dalam keadaan mufrad. Waladan mufrad. Ma'a angka berapa aja? Ahada asyara, 11 sampai 11 dan 99. Wa ma baina ma dan apa yang ada di antara keduanya. Dengan kata lain, dari 11 sampai 99 itu tamyiznya itu satu harus nasab, yang kedua mufrad. Benar enggak waladan nasab? Waladan nasab enggak? Ya. Terus mufrad enggak? Mufrad. Nah, berbeda dengan yang lalu. Kita sedikit singgung yang lalu. Kalau yang lalu yajibu jarruhu, wajib dijarkan. Makanya misalnya apa? Tapi dilihat dulu angka berapa ini? Jamak. Ya. Dijamakkan, wajib dijamak, dijarkan, terus jamak. Nah, angka berapa? 3 sampai 10. 3 sampai 10 ya. Karena kalau 1 jatuhnya na'at kan itu yang kemarin itu. Misalnya waladun wahidun ya. Waladanis nani. Tapi kalau 3 baru angka yang depan salah satu auladin. Jamak kan? Salah satu auladin. Jamak. Jar lagi kalau melihat pelajaran yang lalu ya. Sebenarnya jarun jam'an atau harusnya jam'an dulu baru jar. Jarruhu jam'an, dijamakan dulu baru dijar. Bukan kan di belakang tuh anunya dijar dalam keadaan jamak. Oh itu artinya itu bukan, makanya nggak pakai uang, nggak pakai sifat. Dijar dalam keadaan jamak. Kalau ini dinasab dalam keadaan mufrad ya. Dijar dalam keadaan jamak. Nasabnya ya. Mufrad. Nasabnya mufrad. Kita bandingkan coba. Lihat. Sebentar, lihat biar ini ya. Lihat halaman ini, Pak. Halaman berapa ini? 30. Halaman 29. 24. Sambil diginiin. Biar dapat. 24. Itu kok kosong? Hah? Itu kok bisa kosong? Waktu kita belajar tinggi nggak belajar itu? Itu buku yang diambil kedua. Buku yang pertamanya ada. Ini buku yang kedua. Nggak ada itu di situ. Nggak ada kosong. Dia ada berdua. Lihat. Saya berhenti aja. Ya. Di situ saya. Ya. Nah, jadi kalau bandingkan ya coba, tapi dari tiga ya, ini kalau untuk yang wajib jar dalam keadaan jamak itu berlaku dari tiga. Makanya yang kita lihat tiga aja. Ya, tiga. Coba lihat dari tiga. Salah satu, tiga yang di atas ini. Ya, salah satu aklamin kan? Aklamin ini jamak kan? Jamak. Terus jar kan? Jar ya. Nah itu berlaku dari 3 sampai 10. Ini jar apa majrur? sama aja. Ya majrur, majrur, iya. Nah, tapi dia majrur karena dijar gitu. Hmm. Kan sama aja gitu ya. Jadi itu wajib dijarkan gitu maksudnya. Nah, kalau dijarkan isim maf'ul majrur gitu ya. Ya dalam keadaan majrur ya. Karena dia dijar gitu. Ini bahasanya dijar. Itu sampai 10 ya. Asyratu aklana, betul itu. Nah, ini jadi kaidahnya ini. Kemarin kan kita tidak ada belum nyinggung kaidah. Saya kira perlu di sini kaidah. Nah, ini tamyiznya. Jadi tamyiznya dalam keadaan jar ini dan keadaan majrur ya, kalau untuk angka 3 sampai 10. Oke, ya. Nah, sekarang kembali ke sini. Sedangkan untuk bilangan belasan dari 11 sampai 9. Sebenarnya ya, sampai 99 ya, itu nasab dalam keadaan mufrad. Nah, perhatikan nih, ahada asyara waladan. Nah, waladan nasab. Nasab. Mufrad. Mufrad. Mufrad. Cuma yang di sini enggak disinggung muzakarnya. Nah, sekarang lihat. Waladan muzakar. Muzakar ya. Ahada asyara. Muzakar. Muzakar semua. Jadi kalau 11 itu muzakar semua, baik bilangan satuannya maupun bilangan 10-nya. Coba bandingkan dengan 12, 12. Isna asyara waladan. Sama. Sama juga ya, 12. Nah, baru nanti yang mirip-mirip dengan kaidah yang lalu untuk penggunaan satuannya, ya satuannya aja. Penggunaan satuannya itu mirip-mirip dengan kaidah yang lalu, bilangan 3 sampai 10 ya. Coba lihat, salasata asyara waladan. Ada yang aneh enggak di situ? Muannas. Hah? Yang muannas yang mana? Apanya yang muannas? Apa yang muannas? Bilangan apa ya? Bilangan satuannya ya. Padahal tamyiznya atau yang dihitung? Wah, ya muzakkar. Muzakkar. Kan kemarin juga begitu, kalau kita menghitung 3 sampai 10, begitu juga kan? Begitu. Jadi kembali lagi, selalu bilangan satuan itu ya, bilangan satuan 3 ya, jangan 1 dengan 2, kan 1 dan 2 klop dia. Bilangan satuan 3 sampai 9 itu selalu bertentangan dengan jenisnya, dengan benda yang kita hitung. Makanya coba, salasata asyara waladan, bukan salasa asyara waladan. Tapi kalau belasan, 11 dan 12, karena 1 dan 2 yang kemarin itu memang harus klop, jadi na'at, misalnya kitabun wahidun, kitaban isnani, ya kan begitu, klop. Angka 3-nya baru berbeda, ya. Nah, coba perhatikan arba'ata, semuanya itu bilangan satuannya, mau, apa? Muannas semua ya, muannas. Nah, yang ke berapa? Selanjutnya, kalau kita pakai bilangan belasan ini ada keunikannya. Keunikannya itu dari 11 sampai belasan dulu belasan. Dari 11 sampai 19 itu ujungnya fathah, apapun posisinya. Ujung apa ya? Tamyiz. Ujung bukan tamyiznya, angkanya. Coba lihat ahada asyara. Ahada ya, bukan ahadu. Asyara itu selamanya begitu itu. Ahada asyara tidak akan pernah dibaca ahadi asyari ahadu asyara. Jadi mabdi ya. Mabdi. Semuanya fathah. Jadi apapun jabatannya nanti, baik dia dalam keadaan rofa, nasab, jar, itu harokatnya tetap seperti bilangan belasannya, bilangan belasan. Kalau kayak gitu jadi terjemahkan dulu bagaimana gimana bisa? Ya kita tulis terjemahannya. Coba. Coba. Jadi bukan. Ini jangan diterjemahkan nih. Jangan terjemahkan ya. Tamyiz bilangan. Tamyiz jangan terjemahkan karena itu istilah ya. Jangan diterjemahkan tamyiz. Karena nanti itu dia jabatan itu tamyiz. Misalkan mubtada, khobar kan ya pernah kita terjemahkan. Tamyiz bilangan. Tamyiz bilangan itu wajib atau harus lah, harus dijarkan dalam keadaan jamak. Soal harus dijarkan dalam keadaan jamak. Itu apa? Soal mana? Maaf ini jangan diantara beserta, saya terjemah bebaskan aja ya. Tamyiz bilangan itu harus dijarkan dalam keadaan jamak jika angkanya atau bilangannya, jika bilangannya tiga sampai 10, itu aja 3 sampai 10. Gua apa yang namanya gak usah, sama aja ya. Jika bilangannya 3 sampai 10, sudah? Nah, gua apa yang namanya gak usah. Wama benoma dan di antara kedua 3 sampai 10 kan? Iya maksudnya gitu. Kalau sudah dibilangnya 3 sampai 10 enggak usah ada. Pakai sampai ya. Kalau pakai dan pakai. Sebenarnya kalau arti wama benoma itu apa artinya? Di antara keduanya. Ya, tapi karena saya sudah terjemahkan tadi dari 3 sampai 10, ngapain antara kedua juga usah lah. Nah, itu jadi wajib apa tadi? Wajib jar ya. Wajib jar harus jar dalam keadaan jamak. Itu koma nih. Kemudian dan wajib, nah ini kembalinya ini atau kemana, dan harus nasab dalam keadaan mufrad jika bilangannya 11 sampai 99. Dan harus nasab dalam keadaan mufrad jika bilangannya 11 sampai 99. Dalam keadaan mufrad. Ya, mufrad. Kalau tadi dalam keadaan jamak. Jamak tadi. Itu bedanya. Terus. Jadi itu yang kedua ya. Dan ini harus dijar dalam keadaan mufrad jika bilangannya 100 dan 1000 dan 1000 3 sampai 10 dia harus dijarkan kalau dalam keadaan jamak. Dalam keadaan jamak. Ya, terus selanjutnya itu berapa tadi? Nasab. Dan dinasabkan kalau bilangan itu 11 sampai 99. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan mufrad. Iya. Dan kemudian harus dijarkan dalam keadaan mufrad kalau bilangannya itu 100 dan 1000. Ya. Jadi kita ini gak sampai 99 ini, kita dalam belajar ini hanya 11 sampai 20. Ya, 11 sampai 20. Berarti kan, perhatikan tamyiz adatnya, tamyiz. Kalau yang 3 sampai 10 sudah yang lalu. Sudah. Sekarang kita sekas. Nah, coba di sini. Lihat ya, ahada asyara waladan, yang mana yang dimaksud tamyizul adat di sini? Waladan. Ya, waladannya. Ahada asyara itu sendiri namanya apa? Adat. Bilangan. Ya. Bilangan. Karena bilangan belasan ya tentu dua angka. Namanya yang dibilang. Waladan tamyizul adat. Tamyizul adat. Iya, tamyizul adat. Nah, jadi tamyizul adat di sini berarti i'rab tamyizul adat di sini ada yang jar, ada yang nasab, dan nasab ada jar lagi. Nah, ini nasab dalam keadaan mufrad. Iya. Karena angka 11. Angka pada 11 sampai 9. 11 sampai 99. Berarti ini semua itu yang 2. Iya, ini. Cuma yang kita pelajari di sini ini kan kaidah. Ya. Yang kita pelajari di sini baru sampai berapa ini? 20. Belum sampai 99. Belum. Nanti ada ini. Ada, nanti akan ada. Tapi kaidahnya sudah kita pelajari. Benar kan? Nasab dan mufrad kan? Tamyiznya waladan itu nasab dan dia mufrad waladan. Soalnya kadang-kadang kaidahnya juga bermasalah buat suruh saya itu artinya gitu, jadi susah. Jadi itu jangan dulu ya. Nah, jadi sampai hari ini kita sudah mempelajari tamyizul adat itu dua macam. Ada yang i'rabnya jar selasa 3 sampai 10. Nah, itu jar itu. Di halaman 24 tadi, nanti yang nasab sekarang ini kita belajar ya. Oke ya? Nah, yang disebutkan di dalam kaidah ini bahwa bilangan belasan itu, sekarang bilangan belasan, kalau saya bilang bilangan belasan ya dari 11 sampai 19, 20 nggak masuk ya. Nah, bilangan belasan mabni fathah, ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, selalu fathah itu. Tidak akan pernah ketemu domba nanti misalnya kalau ada yang bilang ahadun asyara itu salah itu. Atau ahadi asyara atau salah satunya ahada asyari, ahada asyara salah, dua-duanya fathah ya. Main aja, mabni fathah, bilangan belasan itu mabni fathah. Mabni fathah bukan mabni nasab, mabni fathah. Nah, sekarang kita ini aplikasinya dikit nih di sini nih, di bacaannya. Coba dibaca dulu Pak Mas Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Ala maf'adin wahidin arba'atu awladin kam waladan ala al-arba'ati maf'a'ida alaiha sittata asyara waladan kam waladan ala al-maf'adain kam waladan ala khamsati maf'a'ida alaiha ashiruna waladan. Isruna waladan. Coba terjemahkan di atas maf'adin wahidin, bangku. Di atas sebuah bangku. Ya, di atas satu bangku ada empat siswa. Perhatikan di paham teh. Arba'atu auladin. Mana tamyiznya itu? Arba'atu auladin. Tamyiznya mana? Auladin. Makanya angka berapa itu? Angkanya berapa? Angka 4. Nah, kalau angka 4 sampai angka 4 sampai 10, angka 3 sampai 10 wajib apa? wajib kasroh, wajib jar, wajib jar. Jam. Terus dalam keadaan apa? Jamak kah ini? Jamak. Jarak apabila dalam keadaan jamak wajib kasroh, wajib jar dalam keadaan jamak. Jarnya mana ini? Itu jarnya itu auladin bin. Ini itu jar. Kasroh itu jar kan? Majrur enggak itu auladin? Hah? Ini robnya. Kan kasroh. Beda sama huruf jar sama jar ya. Beda. Oh. Kalau huruf jar ini. Ini huruf jar nih, jarun. Ini baru huruf jar nih. Kalau saya ini jar, jarun. Kasroh. Itu irob dalam keadaan jar. Ya? Bukan huruf jar. Karena yang majrur itu bukan hanya yang dimaksud huruf jar. Nah ini tamyiz ada yang majrur. Kapan tamyiz itu majrur? Kalau apa tadi? Satu. Kalau hitungannya satuan di atas 2. Ya, satuan sampai di atas 10. 3 sampai 10. Nah. Kalau bilangan 3 sampai 10, nah, bilangannya 3 sampai 10, maka benda yang dihitung atau tamyiz itu kan benda yang dihitung ya. Tamyiznya itu jar jamak. Atau jar mufradnya kalau 100 dan 1000. Nah, ya, kalau itu. Ya, itu aja dulu. Ya, yang itu dulu ya. Nah, ini kan 4 berarti kan termasuk yang di sini kan? 4 termasuk yang di sini nih. 4 termasuk yang di sini. Kam waladan ala arba'atin maqa'ida. Nah, coba. Gimana? Berapa? Waladan ala arba'atin maqa'ida itu apa ya? Nah, arba'ati maqa'ida itu jamak dari maq'ad. Bangku. Maq'ad artinya apa? Tadi apa tadi ya? Bangku. Bangku. Nah, coba. Berapa? Berapa murid? Berapa anak laki-laki? Berapa anak laki-laki? Di atas? Di atas empat. Nah, 4 bangku. Nah, satu bangku aja berapa siswanya? Berapa anak? 2. Satu bangku? 2. 4. 4 ya dia. Kan 4 tadi. 4. Nah, sekarang ada 4 bangku. 4 kali 4. 8. 4 kali 4. 16. Berarti jamak. Nah, enggak dulu. Iya. Alaiha. Jamak. Harusnya jamak. Tapi ini kok bantah. Ya, dulu. Ya, apa tadi? Ini kan 4. Ya. Nah, kalau 4 berarti kan 3 sampai 9, 10, 3 sampai 10. Oh, nah, kan harus jar kan? Jarun jam'in. Ya, jarun. Maka itu sudah betul, jamak kan? Maka. Nah, sekarang saya tanya. Sampai 99. Nah, enggak dulu. Ini dulu nih maka idah. Maka idah ini majrur atau mansub menurut Pak Mahmud? Maqa'ida. Kalau jamaknya udah benar ya. Jamak. Kalau menurut saya ini sebenarnya majrur, tapi saya mau katakan nasab ini. Lihat nih. Angka 3 sampai 10 itu harus jar. Jamak. Dua kriteria. Sekarang jamak. Kalau dari segi jamaknya udah masuk okay. Ya. Karena maqa'ida adalah jamak dari maq'ad. Nah, dari segi i'rabnya ini sudah majrur atau belum nih? Sudah dijar atau enggak? Sudah. Cuma tanda majrurnya bukan kasrah. Kan tanda majrur tidak harus kasrah. Tidak harus kasrah. Ini tanda majrurnya apa ini? Alif. Yes. Maqa'ida ujungnya gini ya. Fathah. Ada enggak tanda majrur? Bawa tabel enggak? Bawa tabel enggak? Ada enggak tanda majrur fathah? Ada, pernah dipelajari. Huruf A. Tandanya muannas. Kalau jamak Mesir. Mirja itu. Siapa ini? Mariana. Mariana. Jar ya, jujur ya. Mariana bukan Mariani ya. Apa ini? Isim gue. Gue mau sorry. Apa saja? Nah, pertanyaannya apa saja? Apa saja yang gue mau sorry itu di antara gue mau sorry itu adalah beberapa bentuk jamak taksir. Ini jamak taksir. Tapi tidak semua jamak taksir ya. Nah, ini kita kemarin sudah nih. Ini jamak taksir yang itu. Sudah kita bahas mana? Jamak taksir yang berpola ini, nih berpola ini. Rosa ilu, haro itu, jaro idu, apa lagi ini? Mafatihu, asafiru, talamizu, mako idu. Nah, ini juga nih. Nawafizu, limawa idu kan sama dengan ini. Pawakihu enggak bertanwin kan? Kalau ini bertanwin enggak? Tulabun umalun damun. Nah, husulun ini. Ini makatibu enggak kan? Enggak bertanwin semua. Nah, kalau enggak bertanwin itu tanda jarnya, tanda jarnya fathah. Maryamu atau Maryamun? Maryamu. Maryamu. Aisyatu atau Aisyatun? Aisyatun. Aisyatu. Kalau baca hadis, An Aisyah, tak, bukan An Aisyah sih kan? Itu, An Abi Hurairah, tak. Gitu, ya. Oke, lanjut. Alaiha sittata asyar asyaro walada. Nah, ini di atasnya. Di atas apa tadi? Di atas berapa bangku? 4 bangku. Di atas 4 bangku arti, itu ada? 16. Sittata asyara. Sittata asyara itu 16. 16 apa? 16 anak. 16 ya? Nah, 16 itu berarti pelajaran kita sekarang nih. Ya. Nah, coba lihat. Jamak mufrad. Bukan jamak mufrad, enggak bisa jamak mufrad. Nasab mufrad. Nasab wajib nasab dalam keadaan mufrad. Untuk yang 3.11 sampai 99. Termasuk 16 masuk. Iya, masuk lah kan. Tapi dia 20 ada. Kenapa enggak masuk? Kan masuk. Sudah kan dibilang wa ma bainahuma. Ini 20 sampai 19 dulu. 20 beda. Kenapa beda? Ini kan sama ini. Ini coba lihat waladan ini, sama kan dengan ini? Waladan semua kan? Sama. Nasab semua enggak? Nasab semua enggak? Mufrad semua enggak? Nah, kan? Kalau dengar berarti saya dari awal. Nasab, mufrad. Kriterianya, betul enggak itu? Nasab itu, sampai 99. Tak izin nulis di papan boleh-boleh? Boleh. Mantap, lanjut. Waalaikumsalam. Kurang jelas. Ini. Ganti. Jelek. Coba ini. Kalau itu juga ini. Ya, itu jarum-jarum ini boleh. Nah, 29 Nasbu Mufradin. Ya, boleh. Ya. Jadi 100 dan bukan sampai itu dan ya. Jarum ya. Mufradin. Nah, rumusnya kan gini. Berarti kriterianya itu aja ya. Kalau saya nulisnya gini, bahasa Indonesia. Boleh. Nah, coba sekarang sama kamu tadi. Sittata asyara waladan. Bilangan berapa? Bilangan 16 kan? Bilangan 16 kan ada di antara 11 sampai 99. Berarti berlaku ketentuan itu. Nasab. Betul enggak nasab waladan? Betul. Adanya. Betul enggak mufrad? Mufrad ya. Bukan auladin kan? Kam waladan alal maq'adain. Kam waladan alal maq'adain. Ini disuruh jawab sendiri ya. Berapa anak di atas dua bangku? 8. Berarti 4 kali 2 ya. 8. Coba bahasa Arabnya. Alal maq'adain berapa? Alal maq'adain. Delapan ya? Apa? Delapan. Sama? Sama ni. Sama ni. Ni. Walaki. Harus bertentangan. Angka 3 sampai 9 bertentangan. Sama ni ya tu. Au. Walaki. La. Din. Coba perhatikan. Ini kaidahnya yang mana? Yang di atas ya? Jarru jam'in. Tamyiznya ini ya. Ini nih berlaku buat tamyiznya ini aja ya, bukan ini. Nih. Jadi yang dilihat adalah benda setelah angka, karena itu ya tamyiz. Ya. Auladin, jar, sudah jar? Ada. Ya. Yajibu jarruhu. Jama. Jama. Aula kalau mufrad kan wala. Nah, satu aja yang enggak disebut dalam kaidah ini, belum kasih bahwa kalau kita menghitung dari 3 sampai 10 itu jenis ya, jenis kelamin antara benda yang kita hitung dengan angkanya itu berlawanan. Nah, Pak Mahmud, sama niat ini muzakkar mu'anas. Sama niat itu mu'anas. Mu'anas. Waladun mu'anas muzakkar. Waladun. Ya. Waladun muzakkar. Nah, bertentangan kan? Bertentangan. Itu. Jadi bilangan yang ini nih, tambahan itu bertentang, selalu bertentangan dari 3 sampai 10. Selalu berpikir.